Ini pembahasan dai penyesat umat, tapi pembahasannya suami istri lagi. Allah Ustaz. Iya. Nah, selingan ya. Mungkin dikarenakan ada kata-kata tahdzir, kata-kata hajar. Jadi ada yang tanya ini, bolehkah seorang istri menghajar suaminya? Seorang istri memboikot suaminya. Bagaimana nih? Kok jadi terbalik gitu ya? Allahu musta'an. Intinya barakallahu fikum, ketika seorang istri mendapati suaminya itu nusyuz, suami tadi itu menyimpang atau jatuh dalam sekian banyak dosa dan kemaksiatan, jatuh di lembah hitam, barakallahu fikum, atau tidak menunaikan hak-hak istri, maka upaya pertama istri tadi ikhwan bersabar. Yang kedua, tunaikan dengan sebaik-baiknya hak-hak suami. Dikhawatirkan atau bisa jadi suami kamu tadi punya ekspresi seperti itu, melampiaskan ke jurang kemaksiatan, melampiaskan dengan cara tidak menunaikan haknya kamu. Bisa jadi karena kamu jadi istri itu kurang soleha, kurang menunaikan haknya suami. Tamam? Jika perbaiki sikapnya kamu, perbaiki akhlaknya kamu. Tamam? Tingkatkan kualitas khidmat kamu kepada sang suami. Barakallahu fikum. Kemudian upaya berikutnya ya ikhwan, upaya menasihati. Tausiah. Tamam? Menasihati sang suami dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Dengan pelan-pelan, dengan arif, dengan bijak, tidak menggurui, dari hati ke hati. Tamam? Bahasa suami dan istri. Sampai pada tingkat ketika perempuan solihah ini tadi mendapati suaminya betul-betul membahayakan dirinya atau membahayakan agamanya. Ingat, membahayakan dirinya atau membahayakan agamanya, dan tidak mungkin bertahan dengan dia. Di situ ada proses khulu. Tahu khulu ya? Minta diceraikan dari suami tadi. Itu upayanya kaum wanita. Puncaknya ialah khulu. Barakallahu fikum. Ya itu. Barakallahu fikum. Ya itu ya. Wallahu a'lam bishawab, wala haula wala quwwata illa billah. Nah, apa benar pernyataan seorang dai dalam tanda kutip bahwa tanda hitam di dahi tanda niat tidak suci atau perlu diwaspadai? Waduh, iki ireng kabeh iki. Iki banyak sing ireng kabeh iki. Diwaspadai niat yang gak suci. Allahul musta'an ya ikhwan. Bab niat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian orang yang punya niat tadi, kita itu tidak bisa mengotak-atik urusan batin seseorang. Paham ya? Urusan hitam di dahi itu kembali kepada niatnya orang tersebut. Barakallahu fikum. Kayak gitu ya. Kalau niatnya baik, insya Allah baik. Kalau jelek, ya jelek. Naam ya ikhwan. Sehingga statement yang mutlak seperti ini enggak dibenarkan ya. Itu menjurus kepada tindakan suudzon kepada muslimin yang jidatnya ireng-ireng. Barakallahu fikum. Tamam? Biasa saja, normal. Mau ada yang hitam, mau ada enggak ada yang hitam, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus betul-betul menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ibadah itu tidak diukur dengan dahi yang hitam. Paham misalnya? Enggak cukup dengan itu ya. Barakallahu fikum. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Kalau urusan banyak-banyakan ibadah, mempeng-mempengan ibadah, khawarij lebih mempeng. Nah, al-muhim kita harus menjaga keikhlasan. Yang lain tolong mensikapi atau menghukumi orang lain secara zahir, jangan otak atik urusan batinnya seorang. Barakallahu fikum. Apa makna menggigit akar pohon? Apakah hakiki atau maknawi? Itu bisa dimanakan hakiki, betul-betul kondisinya sangat mengenaskan ketika itu, tidak ada apa-apa yang bisa kamu makan, kamu hanya gigit akar pohon sampai kamu mati. Bisa pula dimanakan dengan kondisi maknawi, kondisi yang sangat-sangat menegangkan, yang sangat mencekam, itu kinayah untuk tabat bil quwwah. Ketegaran yang sangat kuat memegang al-haq, barakallahu fikum. Bisa lagi bisa maknawi, tergantung kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Di Indonesia sudah banyak aliran Syiah. Bagaimana hukumnya kita sholat bersama dengan mereka? Apakah sholatnya sah? Yang berkembang di Indonesia ini ialah Syiah dari Iran. Tamam? Syiah dari Iran. Kalau Syiah dari Yaman itu kebanyakan Zaidiyah, Syekh Mending. Kalau Syiah dari Iran itu sangat parah. Sangat parah. Rata-rata Rafidah, Zanatiqah. Itu dari kalangan Syiahnya mereka ini. Terkait dengan sholat di belakang mereka, tergantung person Syi'inya tadi. Paham ya? Kalau orang tadi itu sudah diklaim kafir oleh para ulama kita, tidak sah sholat di belakang mereka. Tapi kalau belum dinyatakan kafir, dia seorang Syi'i mubtadi mubal, tapi belum dinyatakan kafir, barakallahu fikum, maka sah boleh sholat di belakang mereka, tapi afdalnya selain mereka. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Ini sama dengan pembahasan hukum sholat di belakang ahlul bid'ah. Kalau bid'ahnya membuat dia kafir, maka tidak sah. Kalau bid'ahnya membuat dia fasik, jumhur ulama mengatakan sah. Barang siapa yang mengulang lagi, maka dia yang jatuh pada kebid'ahan. Tapi afdalnya mencari imam-imam yang saleh. Barakallahu fikum. Nah sekarang ini kaum Syiah itu ya kan, mereka membuat merapat ke sebuah tempat, ngumpul, ada lembaganya, ada yayasannya dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Jadi enak gitu loh, enggak usah ke sana. Enggak usah ke sana. Kalau terkait dengan yang di tengah-tengah masyarakat, jarang. Jarang yang punya pemahaman Syiah di tengah-tengah masyarakat menyendiri, itu jarang. Umumnya menyatu. Barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya terjadi, maka dirinci dengan perincian tadi. Barakallahu fikum. Ya Allah ya. Wah, semakin tajam pertanyaannya. Yang tajam-tajam ini dibaca apa enggak? Dibaca apa enggak? Hah? Dibaca apa enggak? Duh, biwai. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana sikapnya ahlu sunnah kalau menemui pemerintahannya seorang wanita? Disebutkan dalam hadis, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah, tidak akan berbahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Itu menunjukkan wanita tidak boleh menjabat sebagai penguasa. Gitu ya. Penjelasannya barakallahu fikum. Ketika ada seorang wanita menjadi penguasa, sesolehah apapun itu wanita, dia dihukumi atau statusnya seperti penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim ketika menjabat sebagai penguasa. Saya paham ya? Kedudukan dia sebagai penguasa itu menunjukkan kemaksiatan dia, kezaliman dia, pelanggaran dia, walaupun dikatakan solihah. Ya, sehingga disikapi sebagaimana penguasa-penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Apalagi wanitanya tidak solehah. Barakallahu fikum. Apa namanya, intinya ya kawan, secara prinsip itu dikembalikan kepada ahlul halli wal aqdi supaya diberikan pengganti. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak mungkin dengan cara seperti itu, ya sudah, dalam rangka untuk meredam fitnah dan jangan sampai namanya pecah para fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, maka tetap ahlussunnah barakallahu fikum menjaga keutuhan, menjaga persatuan barakallahu fikum, dan didengarkan dalam perkara-perkara yang ma'ruf selama dia tidak kafir. Allahu musta'an. Selama dia tidak kafir. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap kita bila penguasa yang ada adalah tokoh-tokoh sesat? Apakah masih mendengar dan taat? Lah iya, prinsipnya kita itu as-sam'u wa ta'ah li ulatil umur wa injaru. Walaupun mereka zalim. Yang disebutkan dalam sebuah hadis, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Hatinya kayak setan, jasadnya manusia. Tetap as-sam'u wa ta'ah. Yang juga dalam lafaz yang lain, la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bi sunnati. Tidak membangun roda pemerintahannya dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetap as-sam'u wa ta'ah dalam perkara al-ma'ruf. Ingat, dalam perkara kebaikan, dan waspada akan gerakan penyesatan dia tadi. Barakallahu fikum. Tetap. Anda paham ya? Misalkan apa namanya, tokoh yang sesat tadi itu sebagai penguasa menetapkan satu Syawal tanggal ini, hari ini, ya wis Syawalan bareng. Nah, mengatakan tidak bisa sikap baro'ah kepada ahlul bid'ah, kita harus mukhalafah dari ahlul bid'ah, dikatakan penguasanya mubtadi bol, mungkin gitu ya, maka kita harus berpisah dari mereka. Tidak, dalam bab dia sebagai seorang amir, sebagai seorang waliul amr, ada prinsip as-sam'u wa ta'ah, walaupun dia zalim, walaupun dia menyimpang, selagi dia enggak kafir, dalam urusan kebaikan-kebaikan, bukan dalam bab kemungkaran atau bab kesesatan dia. Tolong cermati baik-baik. Nah, mensikapi penguasa yang seperti ini ya ikhwan, enggak bisa kita sebutkan di depan halayak ramai. Paham ya? Kita lagi membicarakan sebuah penyimpangan bid'ah ini. Wah, oh, kenceng begitu, tokohnya dia. Ya jangan sebutkan tokohnya, sebutkan tokoh-tokoh yang lainnya, bukan pemerintah. Toh masyarakat juga paham. Nah gitu ya. Barakallah. Itu upaya untuk menjaga prinsip ahlus sunnah as-sam'u wa ta'ah. Barakallah. Masya Allah. Waduh, terlalu kenceng ini pertanyaan ini. Full kartenan nanti. Diwacau orang lagi. Si vulgar ini. Hah? Masya Allah, ini vulgar kabeh ini. Allah Allah. Terus sendiri ini diwacau lagi ya. Ya sudah, pertanyaan intern. Ustaz, banyak para da'i salafiyin yang menyeru mengajak kepada ukhuwah terhadap salafiyin. Tapi kenapa di antara para da'i salafiyin sendiri saling berpecah belah sehingga salafiyin sekarang terkotak-kotak? Masya Allah, Allahu musta'an, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ajakan kepada umat untuk berukhuwah Islamiyah bersatu itu syar'i. Innamal mu'minuna ikhwa. Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashiddu ba'duhu ba'da. Pegang baik-baik yang satu ini. Paham ya? Kalau ternyata itu mendapati dari sebagian pihak, kok terjadi kerenggangan? Turun dikasih bahasa demikian saja. Nah, kalau perpecahan itu artinya ini sunni yang ini hizbi. Furqah. Barakallahu fikum. Kalau terjadi kerenggangan di antara mereka, barakallahu fikum, itu dicari asbabnya. Paham ya, dicari asbabnya. Kalau asbabnya itu asbab masalah-masalah ilmiah, afwan, bukan antum yang berkompeten dalam bab ini. Ngaji saja yang baik, serahkan kepada ahlinya. Biarkan dikaji oleh mereka-mereka dan diserahkan kepada para ulama-nya, para masyayikhnya, selesai. Antum baik-baik saja. Gitu ya. Dikarenakan masalah ilmiah. Kalau ternyata, ini hanya klasifikasi ya, kalau ternyata asbabnya itu ialah masalah hati, masalah hati ini ya, iki gak cocok ambil iki, iki gak cocok ambil iku, dan segala macamnya, tolong antum jangan jadi bensin yang memperkeruh suasana. Jadi paham ya, antum harusnya dewasa, barakallahu fikum. Itu person namanya, ikhwan. Kepada urusan-urusan hati, kalau ada, saya hanya mengklasifikasi ini, paham ya? Kalau begini, begini, kalau begini, begini. Kalau terkait dengan urusan hati, ketidakcocokan dan terkait kerenggangan, itu person. Al-haq itu tidak dipandang dari person, paham ya? Islam itu tidak dipandang dari person. Seruan kepada persatuan syar'i. Menyuruh orang untuk ukhuwah syar'i. Urusan hati itu persoalannya masing-masing. Ojo, melu-melu. Gitu loh. Bagaimana ya? Manfaat apa yang kamu rasakan, barakallahu fikum, ketika antum ikut terjun dalam dunia hati tadi itu? Apa yang kamu dapatkan coba? Kebaikan? Kemaslahatan? Hah? Kedamaian hati? Saling mencintai? Coba gini-gini terus. Yang dewasa barakallahu fikum. Jadi antum yang anu ini sudah antum belajar yang rajin. Urusan itu urusannya, kalau boleh menggunakan bahasa itu, urusannya elit, barakallahu fikum. Itu kelasnya elit, barakallahu fikum. Insyaallah kalau urusan-urusan yang ada itu ya ikhwan, yang saya bahasakan kerenggangan tadi itu, antum-antum tidak ikut campur, itu semuanya ditangani oleh orang-orang atas, selesai. Insya Allah selesai. Kenapa? Dikarenakan arus bawah itu lebih deras. Ayo, antum arus bawah itu ya ikhwan, arus bawah lebih deras. Yang ngompor-ngompor itu bagian bawah. Ayo, bagian bawah. Hati-hati antum. Sehingga tolong, tadi bahasa saya, antum jangan jadi bensin. Paham ya? Kalau urusannya pribadi, urusannya hati, jangan jadi bensin. Dan jangan ikut-ikutan. Itu person. Pandang dakwah sunnah itu secara utuh pada prinsipnya, bukan pada person-personnya. Basically, kalau masalah-masalah ilmiah, ya afwan, bukan bidangnya antum, tapi diserahkan kepada ahlinya dan dibicarakan langsung kepada para ulama kita dan para masyayikh kita. Selesai. Lain halnya kalau urusannya itu kerenggangan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah, ya renggang tenanan. Di situ kita bisa ikut andil dalam bermaukif, bersikap. Sikap al-wala' kepada ahlus sunnah, al-baro'ah kepada ahlul bid'ah wal-hizbiyah. Jelas, gamblang, enak gitu. Barakallahu fikum. Mudeng iki. Sehingga tolong jangan menggunakan bahasa perpecahan kalau untuk kalangan salafiyin. Ya, gunakan bahasa kerenggangan. Kerenggangan. Manusia ya kawan, bukan malaikat. Manusia, mereka itu manusia biasa, bukan malaikat. Paham ya? Tolong antum cermati dan antum lihat bagaimana para ulama kita, para masyayikh kita dalam apa namanya mensikapi adanya khilaf antara mereka. Antara mereka ya, tetap berkara-kara besar. Subhanallah, mereka nampak masih dengan ukhuwahnya, dengan tarahumnya, saling merahmati, saling mengagungkan, saling memuliakan dan segala macamnya. Khilaf-khilaf. Hak-hak, batil-batil. Itu dikarenakan bainahum. Begitu turun ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, arusnya semakin dahsyat. Masayikhnya saling menziarahi, ahlan wa sahlan, saling ketemu. Ya bawah, tengkar kulit. Allahul musta'an. Jangan demikian, barakallahu. Tolong, semakin hari mbok semakin dewasa, semakin hari mbok semakin berakal sehat. Barakallahu fikum. Jadi orang yang akil, jadilah anda pemersatu umat, jangan menjadi pemecah belah umat. Jadilah anda penentram hati, jangan menjadi perenggang hati. Barakallahu fikum. Itu ringkasannya ya. Saya hanya memberikan klasifikasi. Realnya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Apakah diperbolehkan untuk memboikot para da'i yang menginginkan perpecahan di dalam tubuh salafiyin walaupun para da'i tersebut masih di atas manhaj al-sunnah? Masya Allah, kenceng mana ini urusannya gitu kan. Nah iya, saya mau tanya dulu, yang tanya ini arus bawah arus atas? Loh, jawaban, yang tanya ini arus bawah atau arus atas? Arus bawah. Nah, pertanyaan seperti ini apa lo ya? Jangan merasa gak enak ya. Nah, model-model seperti ini barakallahu fikum, kalau kemudian disampaikan kepada orang yang lagi menyala-nyala, lagi hawanya panas, wah itu jadi bensin. Langsung sikat. Iya itu memang itu gitu ya, Pak. Allahu musta'an. Akhirnya apa? Terjadi semakin renggang, semakin renggang, semakin renggang, semakin renggang. Akhirnya celahnya panjang. Si ulah siapa ini? Arus bawah atau arus atas? Nah itu tadi. Barakallahu fikum. Dirinci. Tolong yang dewasa, antum rinci dulu. Masalahnya itu apa? Masalah ilmiah, masalah syakhsiyah, masalah manhajiyah. Gampang ya, masalah ilmiah biasa, masalah syakhsiyah jangan ikut campur, masalah manhajiyah bawa sini gitu. Tadi paham ya? Barakallahu fiik. Kalian dibicarakan ialah du'at salafiyin, du'at sunnah salafiyin. Barakallahu fiik. Secara umum mereka adalah ahlu sunnah, mereka adalah apa namanya salafiyin, asatidzatuna wa du'atuna wa ikhwanuna. Harus dimuliakan, harus dihormati dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Namun ketika pada sebagian mereka ada tipikal-tipikal yang kurang tepat dan segala macamnya, hal-hal yang jelek-jelek itu ikhwan tidak diikuti. Enggak diikuti. Tetap jaga ukhuwahnya, jaga persatuannya, jaga saling menghormati, saling menyayanginya. Hal-hal yang menyimpang dan segala macamnya itu dibicarakan pada forumnya sendiri-sendiri. Tolong serahkan semuanya kepada yang berkompeten, barakallahu fikum, dari kalangan ahli hali wal akdi, gitu ya. Barakallahu fikum. Serahkan kepada para ulama dan para masyayikh, insyaallah taala kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala hal-hal yang disebutkan di atas itu selesai dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sekian saja. Jika ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.